dan biarkan bahagia menjelma. Oh, oh, oh, oh, oh. Biarkan cinta di hatimu, senada cinta di hatiku, dan biarkan bahagia tercipta, tercipta. Dan biar